Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina wa yahdihillahu falamudillalah wa mayudzil falahadiyalah wa ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kita dalam hadis yang terakhir dari kitab Al-Arba'in dan Nawawiyah ini, di mana hadis ini berkaitan dengan luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hambanya, yang walaupun seorang hamba itu banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selama dia beristighfar dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertaubat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Di mana hadis ini adalah diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, wasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني وغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. وهي أن آدم تسمعني engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni bagimu atas apa yang engkau lakukan, itu berupa dosa-dosa, wala ubali, dan aku tidak mempedulikannya. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عدد السماء. وهي أن آدم kalau saja seandainya dosa-dosamu sampai ke ujung langit, ke puncak langit. ثم استغفرتني غفرت لك. Kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, aku akan mengampunimu. Kemudian masih belajar lagi, ya bana Adam, wahai anak Adam. Ini berarti panggilan untuk kita semua sebenarnya. Perkataan-perkataan ini ditujukan kepada kita secara keseluruhan sebagai anak Adam yang banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna kalau ataitani biqurabil ardi khataaya, sesungguhnya engkau apabila engkau mendatangiku dengan hampir sepenuh bumi ini berupa dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, ثُمَّ لَكَيْتَنِي لَا تُشْكُ بِي شَيْئًا, kemudian engkau bertemu denganku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun dalam peribadahan, لَأَتَيْتُكَ بِقُلُوبِهَا مَغْفِرَةً, niscaya aku akan mendatangi engkau dengan membawa ampunan hampir sebesar bumi tersebut pula. Ini hadis kursi yang menunjukkan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita jelaskan sedikit, dan kita bacakan apa yang dituliskan oleh Imam Abu Dawud al-Aid ketika mensyarah hadis ini. Kemudian kita akan melanjutkan apa yang beliau sebutkan. Qauluhu, firmannya, itu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini. Ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani, wahai anak Adam, sesungguhnya tidaklah engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Dijelaskan oleh beliau, Imam Ibnu Dabbas al-Aid, hadza muwafiqun li qawlihi ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa'a. Ini sesuai dengan perkataannya, itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan hadis kursi yang lainnya yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dan oleh Imam Ahmad rahimahumullah taala. Ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan persangkaan hamba-hambaku kepadaku. Itu apa yang aku lakukan sesuai dengan apa yang hambaku menyangka diriku akan melakukannya. Artinya seseorang ketika bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya dia menyangka dan berharap dengan sepenuhnya pengharapan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya. Atau ketika dia beribadah, lagi dia berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima dan membalas ibadahnya dengan pahala yang berlipat ganda. Atau ketika dia berdoa, hendaknya dia yakin, berharap, menyangka bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan doanya. Ini yang disebut dalam hadis, ana 'inda dhanni 'abdi bi, aku itu sesuai dengan persangkaan hamba kepadaku umum. Menyangkut persangkaan seorang hamba ketika dia berdoa atau beribadah atau beristighfar atau bertaubat. Maka hendaknya seorang hamba berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam amalan-amalannya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang Allah lakukan sesuai dengan apa yang kita persangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falyadhun nabi masya'a, maka hendaknya anak-anak tersebut atau hambaku tadi mempersangkakan atau mempersangkakan kepadaku apa yang dia kehendaki, yang bahwasanya aku akan mengampuninya, aku akan menerima taubatnya, aku akan yaitu menerima ibadahnya dan membalas ibadahnya. Hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja prasangka baik tersebut hendaknya bukan hanya perasaan berharap saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun disertai amalan. Seorang yang berharap dan berprasangka bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosanya, tidak masuk akal bahwasanya dia tetap berada di atas dosanya. Sedangkan nanti kita akan lewati bahwasanya salah satu syarat taubat seseorang itu diterima, yaitu dia meninggalkan dosa yang telah dia lakukan, meninggalkan kemaksiatan yang dia kerjakan. Maka adanya seorang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala disertai dengan amalan yang sesuai dengan prasangka tersebut. Dia berprasangka bahwa Allah akan mengampuninya, berarti dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin kemudian Allah akan mengampuninya dalam keadaan dia tidak bertaubat kepada Allah terus menerus dalam dosanya. Kemudian disebutkan selanjutnya, waqad jaa, dan telah datang pula hadis yang lainnya, yang hadisnya sebagaimana pada catatan kaki disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala, إن العبد إذا أذنب ثم ندم فقال sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat dosa kemudian menyesal. Salah satu syarat taubat yaitu menyesal. Maka dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an-nadamu taubatun. Penyesalan itulah taubat. Penyesalan adalah sebuah taubat. Seorang ketika menyesal lawannya itulah taubat. Ya. Suatu hadis yang di sahihkan atau dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya, maksudnya rasa penyesalan adalah bagian dari taubat yang penting. Ya. Maka Allah sungguh seorang hamba apabila dia berbuat dosa kemudian menyesal, faqala kemudian dia berjaga, ay Rabbi aznatu dhanban faghfirli, wahai Rabbku sesungguhnya aku telah berbuat suatu dosa, maka ampunilah aku. Wala yaghfiru dzunuba illa anta, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Berkata dengan perkataan yang penuh harap kepada Allah untuk diampuni dosanya dan mengakui dengan sepenuhnya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengampuni dosa-dosanya. Maka qala fa yaqulullah ta'ala, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada hamba tersebut atau berfirman mengatakan tentang hamba tersebut, alim 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa yaqfuru bihi. Sungguh hambaku telah mengetahui bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan bisa juga menghukum dikatakan dosa tadi. Ya. Hambaku telah tahu bahwasanya ketika dia berbuat dosa dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni dosa dan bisa pula menghukum, mengazab dengan dosa tadi. Ya. Ya. Oleh karena itu hamba tadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terkena azab dari Allah Subhanahu wa taala, supaya tidak ditimpa azab dikarenakan kemaksiatan tadi, ya. Dan supaya Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Ini didasari pengetahuannya bahwasanya dia memiliki Rabb yang bisa mengampuni dan bisa pula mengazab. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ushhidukum ani qad ghafartu lahu." Assalamualaikum. Sungguhnya aku mempersaksikan kepada kalian. Itu malaikat yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala, "Ani qad ghafartu lahu." Sesungguhnya aku telah mengampuni bagi dirinya. Ketika betul-betul dari hamba bertaubat atau menyesal dan kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebutnya di hadapan para malaikat dan mempersaksikan mereka, para malaikat tadi, bahwasanya Allah telah mengampuninya. Ala thumma yaf'alu dhalika thaniyatan wa thalithatan. فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كُلِّ مَرَةٍ مِثْلَ ذَلِكَ. Maka kemudian hamba tadi melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya, yaitu dia terjatuh lagi kepada dosa dan menyesal kembali dan meminta ampun lagi kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua kalinya dan ketiga kalinya. Maka Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, pada setiap kali dia melakukan hal tersebut berdosa, menyesal, meminta ampun, Allah mengatakan perkataan yang sama. Setiap kali hamba tadi meminta ampun. Tapi ingat dalam keadaan apa, betul-betul dia menyesal. Kalau orang yang menyesal, apakah ada dalam hatinya keinginan untuk melakukannya lagi? Tentu saja tidak ada. Seorang yang betul-betul menyesal. Ya, namun qadarullah memang sudah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya, bahwasanya dia akan terjatuh lagi, ya, tergoda oleh hawa nafsunya, tergoda oleh syaitan, ya, maka terjatuh kembali. Maka yang seperti ini tidak mencederai atau kemudian memadzharati taubat yang sudah dia lakukan sebelumnya. taubatnya diterima. Namun kemudian ketika dia melakukannya lagi, dia harus bertaubat lagi. Namun harus apa? Harus melakukan taubat dengan syarat-syaratnya yang nanti akan disebutkan setelahnya. Setiap kali dia bertaubat harus memenuhi syarat-syaratnya. Tidak boleh tertinggal satu pun dari syarat-syarat tersebut. Harus dipenuhi seluruhnya. Qalatumma yaqul, kemudian Allah berfirman, i'mal ma syi'ta faqad ghafartu lak. Lakukan apapun yang kau kehendaki, maka sungguh aku telah mengampunimu. Qala ya'ni lamma adnaba wa astaghfarta. Lamma adnabta wa astaghfarta. Ya'ni selama engkau ketika berdosa, engkau meminta ampun. Selama engkau berdosa, kemudian meminta ampun, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni atas hamba tersebut. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Dhabi Kalaik syarat daripada taubat yang harus kita cermati dan kita terapkan ketika kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam atau dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Qala wa ala man at-taubat. قال رحمه الله وعلم أن التوبة أن للتوبة ثلاثة شروط. Dan ketahuilah bahwa taubat itu memiliki tiga syarat. قال الإقلاع عن المعصية. Dia meninggalkan kemaksiatan. Ada apabila dia tidak meninggalkan kemaksiatan, maka ini bukan taubat. Ketika dia menyangka bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya dalam keadaan dia masih terus dalam kemaksiatannya tadi, belum meninggalkan kemaksiatan tadi, maka sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi bahwa saya seperti ini murni berdasarkan kejahilannya, kebodohannya, dan bahwa dia adalah seorang yang tertipu dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, bertaubat tapi masih melakukan dosa tadi dan tidak meninggalkannya. Dan Al-Imam Al-Qurtubi melanjutkan pula bahwasanya pemahaman yang seperti ini bisa mengantarkan kepada mazhabnya Al-Murji'ah. Mazhabnya Al-Murji'ah, maksudnya Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni seluruh dosa, dan bahwasannya iman setiap manusia itu sama, imannya orang yang berdosa dan dosa yang banyak sama dengan iman seorang yang soleh, dan bahkan sama dengan imannya para sahabat, karena Allah subhanahu wa ta'ala sama-sama mengampuni dosa-dosa tadi, sama-sama mengampuni dosa-dosa manusia yang baik berdosa dan juga orang-orang yang soleh. Nanti yaitu derajatnya sama, keimanannya sama rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal tidak, seorang yang banyak dosanya itu saja tidak sama derajatnya dalam keimanan dalam orang yang banyak berbuat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini syarat yang pertama, dia harus meninggalkan kemaksiatan tadi. Kemudian yang selanjutnya, وَنَّدَمُ عَلَى مَا فَاتَ, dan menyesal atas apa yang telah lalu, yaitu apa yang telah dilakukan berupa kemaksiatan. Dia menyesal bahwa dia telah melakukannya, menyesal bahwa dia telah melanggar syarat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini syarat yang kedua. Wal'azmu, qala wal'azmu ala alla ya'uda, dan azam yaitu tekad yang kuat, tekad yang bulat bahwa dia tidak akan kembali untuk melakukannya. Jadi ini tiga syarat asasi dari taubat. Ketika bertaubat, dia memang telah meninggalkan perbuatan tadi. Telah meninggalkan perbuatan tadi. Jangan kemudian dia bertaubat dalam keadaan dia masih melakukannya. Dia masih melakukannya. Kemudian dia menyesal atas apa yang telah terjadi dari kemaksiatan, kemudian juga dia bertekad bahwa pada masa yang akan datang dia tidak akan melakukannya lagi. Jadi kalau dilihat ada syarat yang berkaitan dengan zaman sekarang itu apa syarat yang bosnya? Sekarang dia sudah tidak melakukannya lagi. Ada pula syarat yang berkaitan dengan zaman yang telah lalu itu apa? Dia menyesal bosnya dia telah melakukannya pada zaman yang telah lalu. Walaupun kemaksudan tadi. Dan ada syarat yang berkaitan dengan zaman yang akan datang yaitu dia bertekad bosnya dia tidak akan melakukan kemaksudan tadi pada masa yang akan datang. Jadi kalau mau dihafalkan, ada syarat yang berkaitan dengan masa lalu, ada syarat yang berkaitan dengan masa sekarang, ada syarat yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Syarat yang berkaitan dengan masa yang telah lalu yaitu dia menyesal atas apa yang telah terjadi di masa lalu berupa kemaksiatan. Kemudian syarat yang berkaitan dengan masa sekarang yaitu sekarang memang dia telah meninggalkannya. Sekarang memang dia sudah tidak bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kemaksudan tersebut. Kemudian syarat yang berkaitan dengan yang masa akan datang yaitu bahwa dia bertekad tidak akan terjatuh lagi pada kesempatan-kesempatan yang lainnya dalam kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Dan juga ditambah pula syarat yang lainnya sebagaimana disebut oleh Syekh Al-Utaymin Rahimahullah dan sudah pernah disampaikan pada pembahasan kitab Al-Solihin. Saya kurang tahu. Mungkin ada yang ingat. Yaitu hendaknya dia ikhlas. Dikatakan taubat adalah ibadah. Tidak boleh seorang bertaubat tapi karena ria menyatakan bahwa saya bertaubat dari perbuatan-perbuatan ini. Memang dia telah meninggalkannya. Tapi apa dia ini mencari muka ketika bertaubat tadi. Harus ikhlas ketika bertaubat. Hanya menginginkan pahala dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada syarat yang selanjutnya, mungkin ada yang juga, apa? Dilakukan sebelum tertutupnya pintu taubat. Ada berakhirnya waktu bertaubat secara umum, yaitu ketika apa? Matahari terbit dari arah barat. Ini secara umum tidak ada taubat yang diterima. Ada yang secara khusus bagi seorang hamba, itu apa? Ketika nyawa seorang sudah berada di kerongkongan, maka tidak akan diterima taubatnya. Maka sebagai salah satu syarat taubat tadi dia lakukan sebelum saat ditutupnya pintu taubat, sebelum taubat tadi sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan lagi, wa in kanat haqqu adamiyyin. Dan apabila taubat tadi menyangkut hak seorang anak manusia, Adam, yaitu apa? Seorang yang dinisbahkan kepada Adam. Jadi siapa anaknya? Anak keturunannya. Dia bernama Adam dan Adam ini sama. Apabila menyangkut hak seorang anak manusia, anak Adam, falyubadir bi adail haqqi ilaihi. Maka hendaknya dia bersegera untuk mengembalikan hak tersebut kepadanya. Wa tahallul minhu, dan meminta maaf kepadanya. Maksudnya dia telah menzalimi hamba tersebut pada haknya. Maka haknya harus dikembalikan. Apabila berubah harta, maka harta tersebut harus di kembalikan kepada orang tadi. Dan apabila ketika dikembalikan secara terang-terangan sepertinya ada mudharat, maksudnya orang tadi akan marah dan lain sebagainya, maka kembalikan dengan cara diam-diam, tidak mengapa. Kemudian minta maaf dengan menggunakan surat misalnya, menggunakan pesan yang ditempelkan pada benda tersebut, pada barang tersebut misalnya. Tidak mengapa. Maka ini yang harus dilakukan. Syarat yang selanjutnya apabila berhubungan dengan haknya seorang manusia, dia harus meminta maaf pada orang tadi dan juga mengembalikan hak dari orang tadi. Qala in kanat bainahu wa bainallahi ta'ala wa fiha kaffaratun fala budda min fi'lil kafarah. Dan apabila hak tersebut atau taubat tadi berhubungan dengan sesuatu yang diantara dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taubatnya tadi bersangkutan dengan dosa yang tidak berhubungan dengan manusia. Dia tidak menzalimi seorang anak manusia, namun betul-betul dosa yang antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mengetahuinya, atau tidak berhubungan dengan hak orang lain. Kemaksiatan pribadi tidak ada efeknya dan dampaknya yang merugikan orang lain. Wafiha kafarah, dan dalam dosa yang semacam itu ada kafarahnya, harus dilakukan kafarah, fala budda min fi'lil kafarah, maka harus dia melakukan kafarahnya, harus melakukan kafarahnya. Ini apabila ada kafarahnya, namun apabila tidak ada kafarahnya, maka cukup dia melakukan tiga syarat tadi. Cukup melakukan tiga syarat yang disebutkan, pertama yang juga ditambah dengan ikhlas, dan posisi taubat tersebut dilakukan sebelum ditutupnya pintu taubat. Kalau ada syarat pun wajib, dan ini adalah syarat yang keempat. Kalau fa'al al-insanu mithla hadha fil yawmi miraran wa zada taubata bi syurutiha fa inna Allah yaghfiru lahu. Maka apabila seorang insan melakukan yang semisal ini, yaitu melakukan dosa dalam satu hari berkali-kali, wa taubat taubat bi syurutiha, dan kemudian dia bertaubat dengan taubat yang memenuhi syarat-syaratnya, fa inna Allah yaghfiru lahu, maka Allah akan mengampuninya, maka Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuninya. Namun sebagian seorang jangan bermudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni. Selama kita bertaubat, maka tidak mengapa melakukan kemudian bertaubat, melakukan kemudian bertaubat, ini seperti main-main. Maka mana penyesalannya ketika seorang melakukan seperti ini? Maka kalau memang terjadi karena terdorong oleh hawa nafsu, kemudian dia bertaubat dengan memenuhi syaratnya, maka ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala. Namun kalau memang orang yang sengaja dari awalnya, ya Allah Subhanahu wa Taala akan menerima taubat dari seorang hamba, dia melakukan dosa yang ini kemudian bertaubat, katanya bertaubat, kemudian melakukan dosa yang lain lagi, dia bertaubat lagi, katanya bertaubat. Dari orang yang seperti ini katanya, mana penyesalannya? Mana penyesalannya? Apa namanya? Orang yang seperti ini, yaitu perbuatannya. Maka jangan bermudah-mudahan, jangan bermudah-mudahan dalam berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan alasan bahwa Allah Subhanahu wa Taala akan mengampuni taubat. Namun apabila terjadi, nah inilah saatnya ketika seorang yaitu hendaknya dia berharap kepada Allah Subhanahu wa Taala, dosa Allah akan mengampuninya, dan dia segera bertaubat dengan taubat yang memenuhi syaratnya. Itu ketika terjadi, bukan dari awalnya dia bergantung kepada rahmat Allah, bergantung kepada apa? Bahwa Allah Subhanahu wa Taala tawab, Maha menerima taubat, sehingga dia banyak melakukan kemaksiatan. Ada orang yang berbudak-budak semacam itu, dikhawatirkan bahwa taubatnya tidak diterima, dikarenakan tidak nampak rasa penyesalan di dirinya dalam melakukan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, tidak terpenuhi syarat taubat berupa penyesalan. Kemudian qawluhu, firmannya, ala ma kana minka, atas apa yang telah engkau lakukan, qala ay min tikrari maksiatika, yaitu dari mengulangi kemaksiatanmu. Doa kejawab oleh Allah Subhanahu wa Taala. Qala wala ubali, dan aku tidak akan peduli. Qala ay wala ubali bi dhunubika, dan aku tidak akan mempedulikan dosa-dosamu. Ya, dosa-dosamu banyak memang. Ya. Tapi selama engkau ya. Ketika melakukan dosa tadi, segera bertaubat, beristighfar, aku tidak peduli, aku ampuni. Ya. Walaupun dosa-dosa tersebut banyak. Ya, jadi perkataan Allah Subhanahu wa taala yang ditujukan kepada kita semuanya. Seluruh anak Adam. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita ketika kita bersegera untuk beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala qawluhu ya ibn Adam law balaghat dhunubuka ala as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu lak. Firmannya, wahai anak Adam, kalau saja dosa-dosamu mencapai puncak langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni engkau. Qala aina kanat ashkhasun tamla'u ma baina as-sama'i wal ard wa hadha nihayatul kathra. Yaitu yang dimaksud, kalau saja seandainya dosa-dosa memiliki wujud, berubah, kemudian dapat dilihat ada wujudnya memenuhi apa yang ada di antara langit dan bumi, yaitu apa? Wahada nihayatul kathra. Ini adalah puncak dari banyaknya suatu dosa, banyaknya dosa-dosa, sangat banyak maksudnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ingin mengatakan, wahai anak Adam, walaupun dosamu mencapai puncak yaitu sangat banyak dosa-dosamu, sudah tidak bisa dihitung dosa-dosamu, namun engkau meminta ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni. Qala walakin karamuhu wa hilmuhu subhanahu wa afuhu aktsaru wa a'zamu. Akan tetapi pemberian Allah dan juga kelemah lembutan Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ampunannya lebih banyak dan lebih besar. Walaupun dosa-dosa tadi besar, sangat banyak memenuhi apa yang antara langit dan bumi sampai ke ujung langit, namun ampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah, kelemah lembutan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya lebih banyak dan lebih besar. Qala wa laysa bainahuma munasabatun, dan tidak ada di antara keduanya munasabah, yaitu kesetaraan. Wala tafdhil, dan tidak pula bisa diperbandingkan. Wala tafdhil lahu huna ma dakhal, dan tidak ada perbandingan dalam hal ini. Jadi sungguh sangat jauh dan saling perbandingan sebenarnya antara dosa-dosanya umat manusia dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, sangat jauh. Tidak ada kesetaraan dan tidak pula bisa pula diperbandingkan bahwasanya ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala lebih luas, karena sangat jauh perbandingannya. Qala fa tatalasha dhurubul 'alami 'inda hilmihi wa 'afwihi, maka akan musnah dosa-dosa alam semesta ini ketika dihadapkan dengan kelemah lembutan Allah dan juga ampunannya. Apabila dihadapkan dengan kelemah lembutan Allah kepada hamba-hamba yang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka habis dosa-dosa tadi, musnah, sirna. Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk melakukannya. Namun bagi siapa? Bagi orang-orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepadanya, menyesal dari perbuatannya dan meninggalkan perbuatan tadi, kemudian bertekad untuk tidak melakukannya kembali. Qala qawluhu, firmannya, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfiratan. Firman Allah, wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau bertemu denganku dengan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang hampir memenuhi bumi, kemudian engkau berjumpa denganku di langgar dan engkau tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, sungguh aku akan mendatangimu dengan sepenuhnya pula berupa ampunan. Allah Subhanahu wa Taala datang dan membawa Al-Qur'an ilham dan memenuhi bumi ini. Qala ay ataitani bima yuqaribu mithla al-ardh. Itu maksudnya dari ungkapan yang disebutkan di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala akan datang dengan membawa yang semisal, atau orang tadi datang dengan membawa kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang hampir mendekati semisal dengan besarnya bumi ini. Ini sangat besar. Karena bahwasanya dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Adapun seorang musyrik, seorang yang kafir tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Taala dosa-dosanya dan pahalanya. Allah Subhanahu wa Taala berikan balasan bagi pahala yang namun di dunia, di akhirat tidak ternilai atau tidak dinilai sama sekali pahala-pahala tadi. Dosanya dibalas, pahalanya sudah dibalas di dunia. Dosanya baru dibalas di akhirat dengan balasan yang setimpal, tidak diampuni sama sekali. Itu seorang yang musyrik, seorang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa Taala. Qala qawluhu, firman-Nya, "Tsumma laqitani," kemudian engkau berjumpa denganku. Apa maksudnya? Ai bi'ta 'ala al-iman. Yaitu maksudnya engkau mati dalam keimanan, di atas keimanan. La tusyriku bi syai'an. Engkau tidak berbuat kesyirikan kepadaku dengan suatu apapun. Wala rahata lil mu'mini duna liqa'i rabbih. Dan tidak ada istirahat bagi seorang mukmin tanpa dia bertemu dengan Rabb-nya. Artinya ketenangan dan istirahat dan seorang mukmin itu ketika dia bertemu dengan Rabb-nya, inilah ketenangan yang hakiki. Ketika kita Allah Subhanahu wa Taala takdirkan untuk bertemu dengan Allah dan memandang wajah Allah Subhanahu wa Taala. Qala wa qad qala ta'ala, dan Allah Taala berfirman, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'." Surat An-Nisa ayat 48. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa diperbuat suatu kesyirikan kepadanya, dan akan mengampuni apa yang di bawah kesyirikan tersebut bagi siapa yang dikehendaki. Adapun kesyirikan tidak akan diampuni, dan dengan kesyirikan tersebut dosa-dosa yang lainnya pun tidak akan diampuni. Itu beratnya kesyirikan. Kesyirikan yang diazab, kemudian dosa-dosa yang lainnya pun diazab. Ada seorang yang mukmin, maka keimanannya dibalas dan dosa-dosanya bisa Allah Subhanahu wa Taala ampuni, bisa pula Allah Subhanahu wa Taala azab terlebih dahulu, namun kemudian dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Namun tentu saja kita berharap bahwa Allah Subhanahu wa Taala bahwa dosa-dosa kita semua diampuni, sehingga tidak perlu merasakan pedihnya azab api neraka. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa Taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asarra man istaghfara." Tidaklah seorang yang beristighfar itu dihitung sebagai seorang yang asar, yaitu orang terus-menerus melakukan dosa. "Wa in 'adat al-yawmi 70 marrah." Walaupun dia terus mengulangi dalam setiap hari mengulangi dosa tadi sebanyak 70 kali. Tapi hadisnya dhaif, hadisnya dhaif. Bahwa seorang yang terus beristighfar tidak terhitung seorang yang melakukan israr, kesaudara terus menerus dalam keadaan melakukan dosa. Walaupun dia terus menerus mengulangnya selama dia beristighfar, tidak dihitung sebagai seorang yang melakukan israr. Karena seorang yang melakukan israr, walaupun yang dilakukannya adalah dosa kecil, terhitung sebagai dosa besar. Seorang yang melakukan israr terus-menerus dalam keadaan bermaksud kepada Allah, walaupun yang dilakukannya adalah dosa kecil, maka dia akan terhitung sebagai dosa besar ketika dia terus-menerus melakukannya. Namun hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Sebagaimana pada catatan kaki dibawakan oleh Syekh Al-Albani. Kemudian yang selanjutnya, waqa'ala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fastaghfirli billahi min husni 'ibadatillah." Berbaik sangka kepada Allah termasuk memperbaiki ibadah kepada Allah. Termasuk ibadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa Taala. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tahu ini juga adalah hadis dhaif. Allah alam suar. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan kita pada kesempatan yang akan datang. Kita akan membaca syarah dari Al-Syeikh Abdul Wattain rahimahullah ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.